Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, para wali murid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini di madrasah atau TK, tempat belajar putra-putri kita di sini. Semua itu adalah atas kehendak Allah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hal ini patut untuk kita syukuri, patut untuk kita jaga kenikmatan ini, karena betapa banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak bisa menghadiri majelis, yang mana majelis ini kita yakini adalah majelis dalam rangka untuk menambah ilmu syariat, ilmu agama kita, bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena Al-Ustaz Salman Hafizahullah tidak bisa hadir di majelis siang hari ini, maka saya di sini bertindak untuk menggantikan beliau. Bertindak untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya barakallahu fikum layak dan patut untuk kita sampaikan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang bagi seluruh alam ini, dalam rangka untuk memberikan kasih sayang terhadap alam semesta ini, terkhusus terhadap bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali dalam rangka untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum araban wa ajama illa baqaya min ahli al-kitab. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka, baik dari bangsa Arab ataupun bangsa ajam, maksudnya non-Arab. Semuanya Allah murkai karena mereka bergelimang dengan kesesatan dan terlebih dalam kesyirikan. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir saja dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang dengan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dalam keadaan seperti itulah, keadaan manusia yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran dan bahkan kesyirikan, yang dikenal dalam sejarah dengan masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kebodohan, kebodohan yang sangat, barakallahu fikum, yang mana keadaan mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk mendapatkan siksaan secara langsung dari Allah azza wajal, barakallahu fikum. Kemudian dalam keadaan seperti itu, itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing mereka yang akan menuntun mereka kepada jalan yang benar, yang akan barakallahu fikum mengajarkan kepada mereka akidah yang benar. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, Allah juga menyiapkan orang-orang yang ikut serta di dalam mendampingi Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sengaja disiapkan oleh Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela agama Islam, menyampaikan agama Islam, dan bahkan berjihad untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Diriwayatkan dari sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Innallaha nazara fi kulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira kulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia, dan ternyata Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik. Maka Allah pun menjadikan beliau sebagai nabi, dan diangkatlah beliau sebagai rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia setelah melihat hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Dan dia pun mendapati hati-hati dari sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati, sehingga Allah pun menunjuk mereka sebagai pendamping-pendamping Nabi Muhammad, sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu keberadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersama dengan Rasulullah itu bukan hanya sebatas kebetulan lantaran mereka hidup sezaman dan mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak. Namun ternyata ada hal yang sangat luar biasa dari mereka, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja dipilih dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping, sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka beriman dengan Nabi Muhammad, ikut serta di dalam mendakwahkan agama Islam, membela Nabi Muhammad, memperjuangkan Islam, dan bahkan mereka dengan sukarela berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk mempertahankan dinul Islam dan meninggikan kalimat La ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali, merupakan anugerah yang sangat luar biasa sekali, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Merupakan kenikmatan yang besar. Kita meyakini di dalam hati-hati kita bahwasanya jalan yang paling benar adalah jalannya Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Yang mana hal ini banyak dilalaikan oleh sebagian orang, dan bahkan mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin, apalagi orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang najis, yang mana mereka bahkan justru mengatakan perkataan-perkataan yang sangat tercela terhadap harga diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka melabeli para sahabat dengan label-label pengkhianat. Dia ada di antara mereka, mereka katakan sebagai berhalanya Quraisy. Mereka adalah orang-orang murtad setelah meninggalnya Nabi Muhammad Na'udzubillahi min hadhil buhtan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan yang sangat mungkar terhadap diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kaum muslimin, para jamaah waliyut talabah, auliyaut talabah yang kami hormati, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan barakallahu fikum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyempurnakan syariat ini, Allah menyempurnakan agama ini, sehingga oleh karena itu setelah meninggalnya Nabi Muhammad tidak ada lagi syariat-syariat yang baru. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi Muhammad ini adalah ibarat batu bata yang terakhir untuk pembangunan sebuah gedung atau sebuah bangunan. Ketika batu ini sudah diletakkan, maka bangunan pun telah sempurna, sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi untuk ditambahi dan tidak perlu lagi apalagi sampai dikurangi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan kenikmatan yang sangat besar dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada umat ini. Allah menyempurnakan agama Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan saya ridho bahwasanya Islam sebagai agama untuk kalian. Ayat ini turun pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada Hajjatul Wada saat yang mana haji ini adalah haji perpisahan atau haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada salah seorang Yahud, bahkan seorang Yahudi ini merupakan ulama'nya, salah satu ulama dari Yahudi. Dia datang kepada Umar bin Al-Khattab dan berkata kepada Umar bin Al-Khattab, ayatun nazalat fikum law anna law nazalat alaina ma'syar al-yahud latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Ada satu ayat, kata orang Yahudi ini, turun pada kalian yang mana kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, sebagai hari raya. Barakallahu fikum. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, saya tahu ayat tersebut, di mana turunnya dan kapan turunnya. Turunnya adalah pada hari Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Barakallahu fikum, yaitu pada Hajjatul Wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu maksud dari ayat ini, ikhwani fiddin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama Islam yang kita yakini, yang kita jalankan dan kita upayakan merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan seorang Yahudi saja paham dan sadar akan kenikmatan ini. Lalu bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya harus lebih sadar dan paham dan mengerti bahwasanya Islam yang kita yakini, akidah yang selalu kita pelajari, adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar akidah ini selalu dipertahankan dan terjaga di dalam hati-hati kita. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut, kita mengetahui dan mengilmui bahwasanya syariat Islam ini telah sempurna. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika turunnya ayat ini. Karena dia sadar kalau seandainya sesuatu itu sudah sempurna, maka tidak ada lagi tambahannya. Dan ketika tidak ada lagi tambahan, justru akan terjadi pengurangan demi pengurangan. Dan itulah yang terjadi, yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Kita mendapati syariat-syariat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat sekarang ini terlihat asing. Yang dahulu para sahabat mengamalkannya dan mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya, sungguh saat sekarang ini terlihat asing. Terlihat asing bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini sebagai pembuktian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dari keadaan asing. Asing terlihat oleh masyarakat ketika itu dan nanti akan menjadi asing pula di akhir zaman. Dan sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, yaitu yang mana mereka adalah orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sehingga apabila syariat ini telah sempurna, maka tentunya segala hal yang terkait dengan kebaikan kita dan maslahat kita baik di dunia ini ataupun di akhirat tentunya telah dijelaskan di dalam syariat ini. Hal-hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari an-nar tentunya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu 'anil nari illa waqad buyyina lakum." Tiada satu pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari an-nar melainkan hal itu telah dijelaskan bagi kalian. Semua itu telah dijelaskan bagi kalian. Maka dalam hal ini Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan terkait dengan hadis ini, terkait dengan kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malam famalam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Maka ketika hari itu tidak suatu hal, suatu amalan tidak dikategorikan sebagai agama Islam, bagian dari agama atau syariat ini, maka tentunya saat sekarang ini pula hal itu bukanlah bagian dari agama Islam yang dibawa dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pada saat Nabi Muhammad masih hidup bersama dengan para sahabatnya, hal itu tidak dianggap bagian dari agama Islam, bagian dari tuntunan di dalam Islam, baik dalam akidah, muamalah dan praktek-praktek ibadah, kalau seandainya tidak dinyatakan bagian dari Islam, maka tentunya pada saat sekarang ini tidak ada perubahan dalam hal itu. Itu semua juga bukan bagian dari Islam. Karena hal-hal yang telah ada di dalam Islam, baik itu berupa akidah, muamalah atau praktek-praktek ibadah, semuanya itu telah tercantumkan baik dari Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah dijelaskan dan bahkan telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga oleh karena itu, setiap perkara baik, baik itu berupa ibadah yang tidak didapati pada hari itu, setiap perkara baik itu berupa ibadah atau berupa keyakinan yang tidak diyakini oleh para sahabat pada saat itu bersama Rasulullah SAW, maka pada hari ini juga hal itu bukan bagian dari Islam, karena Islam adalah agama yang telah jelas, yang tidak butuh untuk diperbarui, karena Islam adalah agama yang telah sempurna, tidak butuh untuk direvisi, tidak butuh untuk dilakukan revisi-revisi terhadap agama Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua di dalam beragama ini untuk mengikuti jalan yang benar. Dalam hal ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama dengan para sahabat, orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya Rasul dan jalannya orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul, yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datangnya al-huda, petunjuk kepada mereka, kepadanya, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," yang mana dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," kami biarkan mereka atas kesesatannya, atas perbuatannya, "wa nuslihi jahannam," dan nanti di akhirat kami akan memasukkannya ke dalam jahannam, "wa sa'at masira," dan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ayat ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah menjelaskan kepada kita semua betapa pentingnya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, ahlut tafsir wa ahlul hadith, mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah para sahabat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tafsir ini didukung oleh ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya itu sangat banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, "faqadih tadau," niscaya mereka akan berada di atas petunjuk. Mereka akan mendapatkan hidayah kalau seandainya mereka melakukan hal demikian, beriman seperti imannya para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sebaliknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah biarkan mereka di atas kesesatan mereka, dan bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan mereka ke dalam jahannam, "wa sa'at masira," yang mana jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seseorang yang tidak mengikuti jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam memahami dan menjalankan agama Islam ini, maka dia telah terhalang dari memperoleh jalan yang lurus, maka dia telah terhalang dari hidayah, bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah tertipu dan tersesat serta menjauh dari jalannya orang-orang yang beriman, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, banyak sekali contoh-contoh dari kelompok-kelompok yang mana mereka-mereka menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam memahami agama Islam ini. Salah satu contoh yaitu apa yang diperbuat oleh orang-orang Khawarij, sampai pada mereka kesesatan yang sangat luar biasa, bahkan sampai mereka menghalalkan darahnya para sahabat, sehingga betapa banyak para sahabat yang mereka bunuh untuk sebagai pembuktian dari keyakinan akidah mereka yang sangat menyimpang. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga mereka membunuh sebelumnya sahabat Dzunnurain, Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka-mereka yang terbunuh oleh tangan-tangan Khawarij, mereka adalah mayat-mayat yang terbaik, orang-orang yang terbunuh yang terbaik di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khairu qatla tahdimi tahta adimis sama man qatalahum. Sebaik-baik yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah orang-orang yang mereka bunuh, yaitu orang-orang Khawarij. Dan sebaliknya, sejelek-jelek mayat yang terbunuh di muka bumi ini di bawah kolong langit adalah mereka-mereka yang terbunuh dari kalangan Khawarij. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, yamrukuna minad-din kama yamrukus samhu minar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, sehingga tidak bisa kembali lagi. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus sasarannya, sehingga tidak bisa kembali lagi. Kalau kita lihat ibadah mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka qari'ul Quran, menegakkan salat qiyamul lail, akan tetapi hal itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa ikhwani fiddin? Karena mereka menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan dalam rangka untuk mengingatkan mereka bahwa mereka berada di atas kesalahan, Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, memberikan pencerahan dan nasihat kepada mereka. Sebagai pembukaan, Abdullah bin Abbas menyadarkan kepada mereka suatu prinsip yang hilang dari mereka. Beliau mengatakan, jiktukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahadan minhum. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang mana seorang pun dari kalangan para sahabat tidak ada di tengah-tengah kalian. Barakallahu fikum. Akhirnya Abdullah bin Abbas berdiskusi dengan mereka sampai separuh dari mereka rujuk dan kembali kepada al-haq, bergabung dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga oleh karena itu mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah jalannya para sahabat, merupakan suatu hakun lazimun, merupakan hak yang harus untuk kita jalankan. harus untuk kita pertahankan dan kita perjuangkan dan kita dakwahkan kepada kaum muslimin. Dan ketahuilah betapa banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan apa yang baru saja kita sebutkan. Di antaranya adalah Nabi mengatakan di dalam hadis iftirakul ummah sataftariku hadhil ummah. Sataftariku hadhil ummah. Sataftariku ha ummati ala 73 kulluhum finnari illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah. Nabi mengatakan akan berpecah belah agama ini sampai 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat pun penasaran, siapakah mereka wahai Rasul? Rasul menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu mereka-mereka yang berada pada jalanku hari ini bersama dengan para sahabatku. Bersama dengan para sahabatku. Dikatakan oleh Al-Syekh Abdullah bin Salfiq Ad-Dhafiri tentang hadis ini dalam salah satu karya beliau, fa hadzal haditsu yubayyinu anna ar-rasul indama akhbara bi tafarruqil umma ila 73 firqatan wa annaha kulluha halikatun illa wahidatan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat sampai 73 golongan. Semuanya akan binasa kecuali satu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan para sahabat tanpa memahami siapakah satu golongan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa satu golongan tersebut adalah, beliau menyampaikan dengan jawaban yang jami' dan mani', jawaban yang sangat sempurna, jawaban yang singkat tapi sempurna. Beliau mengatakan ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang bersamaku hari ini, sejalan denganku hari ini dan para sahabatku. Inilah jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu golongan yang selamat dari an-nar. Sifat ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang sangat ringkas, yang menjelaskan tentang akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Sehingga oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan jalan ini, jalannya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka niscaya mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Perpecahan pada umat ini adalah sunnatullah, pasti akan terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, hanya satu golongan dari mereka yang selamat, yaitu orang-orang yang berpegang dengan jalan Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Merekalah yang disebut dengan firqatun najiyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah atau hatta taqumas sa'ah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku mansurin, mereka tertolong dan menampakkan diri di atas al-haq, dan tidak akan ada yang memudaratkan mereka dari orang-orang yang mengkhianati mereka sampai datangnya hari kiamat. Mereka lah yang dikenal dengan al-firqatun najiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang makna hadis ini, siapakah itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, beliau mengatakan illam takun hadhi ta'ifa al-mansurah fala adri manhum. Kalau seandainya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini bukan dari kalangan ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapakah mereka. Barakallahu fikum. perlu kita ketahui bahwasanya pada zaman Al-Imam Ahmad dan seterusnya, bahkan sampai saat sekarang ini, ada fitnah-fitnah yang bermunculan. Fitnah yang paling jelas ketika itu adalah fitnahnya Ahlul Kalam. Fitnahnya Ahlul Kalam, orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, yang mana pada hakikatnya mereka lebih mengedepankan akal dari nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal mereka, tidak kembali merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Tidak mau merujuk kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai pada puncaknya mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka mempengaruhi salah seorang khalifah, yaitu Abdullah bin Ma'mun, putra dari raja barakallahu fikum Harun Ar-Rasyid. Mereka mempengaruhi Abdullah bin Ma'mun sehingga Abdullah bin Ma'mun pun barakallahu fikum mengeluarkan keputusan yang sangat tidak mengenakkan. Mereka Abdullah Al-Ma'mun mewajibkan dan memasukkan akidah Mu'tazilah ini, akidah dari Ahlul Kalam ini, ke dalam kurikulum pendidikan-pendidikan di setiap madrasah yang ada ketika itu. Dan bahkan akidah ini beliau paksakan kepada kaum muslimin. Dan betapa banyak dari para ulama yang diuji, dan banyak dan ada di antara mereka yang terbunuh. Mereka hukum, mereka tahan, mereka tangkap, termasuk di antaranya Abdullah Al-Imam Ahmad rahimahullah, dipenjarakan dan disiksa. Berapa kali beliau dipukul kepalanya, tubuhnya, sampai beliau pingsan tidak sadarkan diri. Akan tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap berada di atas akidah dari Ahlus Sunnah, tetap berada di bawah, di atas keyakinan, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu, pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, hanya Ahlul Hadis sajalah, mereka lah yang betul-betul kuat di dalam pemahaman mereka tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi SAW. Mereka lah yang memiliki pemikiran yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan dan diyakini oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Beda dengan Ahlul Kalam, mereka meninggalkan jalannya para sahabat barakallahu fikum. Hanya Ahlul Hadith ketika itu. Sehingga oleh karena itu ketika beliau mentafsirkan, memaknakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang mana mereka berada di atas al-haq, dan tidak akan memudaratkan dan melemahkan mereka orang dari sikap-sikap dari orang-orang yang mengkhianati dan memusuhi mereka sampai datangnya hari kiamat. Al-Imam Ahmad menerangkan mereka adalah Ahlul Hadith. Kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah menerangkan dan menjawab dengan jawaban sebagai contoh bahwa mereka adalah Ahlul Hadith? Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh para ulama dengan ini, yatabayyana anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatun najiyah Ahlul Hadith was sunnah alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini jelas bagi kita bahwasanya orang yang paling utama untuk dijadikan sebagai al-firqatun najiyah, mereka adalah Ahlul Hadith dan Ahlus Sunnah, yang mana mereka tidak memiliki imam kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki panutan yang maksum kecuali hanya Rasul, sehingga mereka hanya ta'assub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mereka, dan dikatakan juga wahum a'lamun nasi bi aqwali wa ahwali, dan ashabul hadis, ahlul hadis adalah orang-orang yang paling paham dengan ucapan-ucapan Nabi dan keadaan Nabi. Mereka lah yang orang yang paling bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif dan seterusnya, dan pernah disampaikan oleh Nabi, dan mereka lakukan di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga oleh karena itu, ketika ada salah seorang ulama pada zaman al-Imam Ahmad, termasuk yang ditahan dan mendapatkan hukuman dari khalifah, ketika itu didatangkan di hadapan salah seorang khalifah barakallahu fikum, dan khalifah tersebut mengajak untuk berdiskusi dengannya, maka sang ulama tersebut mengatakan, hadzal ladzi taqulun, keyakinan yang kalian yakini ini tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, apakah ada Al-Qur'an menyebutkannya? Maka mereka menjawab, tidak ada. Kalau seandainya Al-Qur'an tidak menyebutkannya, lalu bagaimana kalian bisa lancang untuk mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Al-Qur'an? Kemudian ditanya lagi, apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Mereka mengatakan tidak ada disebutkan dalam hadis. Lalu kalau seandainya di dalam hadis Nabi tidak pernah menyebutkan, kenapa kalian bisa lancang untuk menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk? Mereka pun terdiam. Kemudian ditanyakan lagi, apakah ada dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Mereka pun menjawab, tidak ada. Lalu kalau seandainya mereka adalah orang-orang fudala, diam dalam hal ini, tidak mau berucap kecuali ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa kalian bisa lancang mendahului mereka? Kenapa kalian bisa lancang mendahului mereka dalam keyakinan dan di dalam amalan, sehingga kalian bisa berani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Barakallahu fikum. Sang raja pun terdiam, dan dia pun bertaubat dan memerintahkan untuk seorang alim ini dibebaskan dari tahanannya. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah keharusan yang harus kita yakini terkait dengan akidah dari ahlus sunnah wal jamaah, yang mana di dalam prinsip kita, kita harus berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi di bawah pemahaman salafun salih, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan kita yang memberikan pondasi seperti ini, yang menanamkan atau mengarang-arang pondasi seperti ini, akan tetapi ini adalah suatu hal yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita saksikan betapa banyak contoh-contoh dari kelompok-kelompok yang tersesat ketika mereka meninggalkan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar berada di atas Al-Quran dan Sunnah di bawah pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.